Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, maternuan banar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak ibu dan saudara sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di masjid ini dalam rangka mengerjakan kewajiban kita layaknya seorang hamba Allah, ya, mengerjakan sholat maghrib dengan berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima ibadah sholat maghrib kita tadi, yang kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang kita lakukan bersama ini menjadi pemberat timbangan amal soleh kita pada hari kiamat nanti, di samping penyebab datangnya rahmat, keberkahan, keridhaan dan ampunan Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan juga tidak lupa, semoga yang kita lakukan ini Bapak Ibu, dan saya yakin panjenengan tidak duduk di sini untuk mengkaji sirah Nabi kecuali karena mencintai beliau. Mudah-mudahan ya bondo cinta kita ini bisa menjadi wasilah kita nanti semua untuk berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, pernah ditanyai orang. Seorang sahabat itu datang kepada beliau bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan datang kiamat? Kira-kira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu enggak Bapak Ibu kapan datang kiamat? Tahu apa enggak? Enggak tahu nggih. Tapi saya tahu hari Jumat. Iya, cuma Jumatnya kapan wallahu a'lam. Itu pun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara keutamaan hari Jumat itu adalah hari apa? Datangnya hari kiamat itu hari Jumat. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya kapan datang kiamat, Nabi balik bertanya. Karena Nabi enggak tahu kan? Nabi enggak tahu kapan. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang kiamat, katakan ilmuha inda rabbi. Ya, jadi ilmu tentang kiamat itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi tidak ngerti Bapak Ibu kapan datangnya kiamat. Nah, ketika ada seorang sahabat bertanya kapan datangnya kiamat, beliau balik bertanya, "Madza a'dadta laha?" Kalau kamu bertanya tentang kiamat ini, apa sih yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jawaban sahabat tadi itu, Ya, saya tidak punya banyak amal soleh wahai Rasulullah begitu. Ya, bondo saya cuma cinta kepada Allah dan cinta para sahabat begitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu bersama dengan orang yang dia cintai. Jadi kalau Bapak Ibu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah nanti panjenengan dikumpulkan bersama beliau. Dan ini kita buktikan sekarang dengan mempelajari sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu akhir pembahasan, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung oleh para pemuda yang diambil dari masing-masing suku Quraisy. Semuanya pingin hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti satu orang yang bunuh beliau. Sehingga Bani Hasyim nanti kalau mereka balas dendam tidak mungkin bisa memerangi semua kabilah. Sehingga mau tidak mau mereka pasti menerima yang namanya diat. Jadi mau tidak mau Bani Hasyim pasti menerima diat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, mereka membuat tipu daya, gitu kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala dialah sebaik-baik pembuat makar. Dan seorang mukmin itu Bapak Ibu jangan pernah dia itu tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dia sudah melakukan upaya-upaya, melakukan usaha-usaha, sebab-sebab, tetap dia harus yakin pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah dan jangan bergantung kepada upaya maupun sebab yang dia usahakan tadi. Beliau keluar ngambil apa? Ngambil pasir ditaburkan sambil baca surat Yasin ayat 9, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam riwayat lain beliau membaca surat Al-Isra ayat 45. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Akhirnya beliau lewat, mereka enggak ada yang bisa melihat beliau dan semuanya tertidur Bapak Ibu. Nah, judul malam hari ini minadari ilal ghar. Minadari ilal ghar, dari rumah menuju gua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya itu menuju ke tempat yang di situ sudah berjanji dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa mereka akan bertemu di situ. Saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya pada malam 27 dari bulan Safar tahun 14 kenabian. Sesuai dengan 12 atau 13 September tahun 622. Wa ata ila dari rafiqihi. Beliau kemudian pergi ke rumah sahabatnya Abi Bakrin radhiyallahu an, yaitu Abu Bakar. Thumma ghadara manzilal akhiri min babin khalfi. Setelah itu keduanya meninggalkan rumah Abu Bakar melalui pintu belakang. Kemana? Mereka keluar dari Makkah ya secara cepat sebelum terbit fajar. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu Bapak Ibu sekalian. Karena di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan hijrah itu dan satu-satunya orang yang disebutkan dalam perjalanan hijrah dalam Al-Qur'an adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walamma kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu ngerti anna Quraisyan satajiddu fit talab, bahwa orang-orang Quraisy pasti mereka itu akan melakukan pencarian, ya, Nabi itu ngerti. Dan jalan yang pertama kali akan tertanam dalam benak mereka adalah jalur Madinah, ya, jalur Madinah lewat utara. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merenungkan itu, akhirnya beliau memilih jalur lain yang berseberangan, ya. Jadi beliau yang mestinya begini, Bapak Ibu, Madinah itu kan kiblatnya di mana? Kiblatnya di mana Madinah itu? Selatan, ya. Berarti Madinah itu utaranya Makkah. Nah, setiap orang yang dari Makkah ke Madinah pasti lewat jalur utara ini, gitu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ngerti orang-orang nanti pasti pertama kali ketika mencari kita pasti lewat situ. Akhirnya beliau mencari jalan lain, yaitu jalan yang sangat bertolak belakang, lebih jauh, ya, 5 mil malahan lebih jauhnya, yaitu jalur sebelah selatan Makkah menuju Yaman. Jadi malah jalur yang sangat bertolak belakang, ibaratnya kalau panjenengan itu mau ke Malang itu malah lewat Perak dulu, Pak, lewat Gresik muter gitu loh. Nggih. Jadi seperti itu. Nah, padahal itu jauh lebih apa ya? Lebih jauh 5 mil. Nah, beliau melakukan demikian itu untuk menghilangkan apa? Untuk ya menunda atau mengelabi orang-orang Quraisy sehingga enggak menemukan beliau. Hatta balagha ila jabalin yu'rafu bi jabali Tsau, hingga beliau sampai ke suatu gunung yang disebut dengan Gunung Tsaur, ya, Gunung Tsaur. Gunung yang besar, terjal, sangat sulit didaki dan memiliki batu-batuan yang sangat banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik itu tanpa alas kaki, Bapak Ibu. Waqila, dan dikatakan bal kana yamshi fit tariqi ala atrafi qadamai, dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjalan kaki itu tanpa alas kaki, kai yukhfi atharahu fa hafiyat qadamah. Jadi beliau sengaja enggak berjalan apa, enggak beralas kaki, ngebak itu, Bapak Ibu, itu biar jejak kakinya itu enggak bisa ditemukan, enggak ada jejaknya, begitu loh. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika naik susah sekali. Disebutkan di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu itu gendong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tafiqa yastaddu bihi hatta intaha bihi ila ghar. Jadi terus, ya, Abu Bakar itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan kepayahan, kesulitan sampai mereka itu berhenti di gua di puncak gunung. Urifa fit tarikh bi ghari Tsaur, yang dikenal dalam sejarah dengan nama gua Gua Tsaur atau Gua Tsaur, begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah sejarah ini? Jadi satu yang pasti kita semua tahu bahwa yang namanya orang berislam, orang beragama itu pasti ada ujian. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, orang yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun akan datang, yang pintu surga tidak akan dibuka pertama kali kecuali beliau diuji seperti ini dengan melakukan perjalanan sulit ini, ya, maka bagaimana dengan kita? Jadi ujian itu pasti ada. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka dibiarkan mengatakan kami beriman kemudian tidak diuji? Tidak bakalan, pasti ada yang namanya ujian. Yang kedua, seorang muslim itu ketika melakukan upaya-upaya, Bapak Ibu, pasti atau harus memiliki perencanaan, ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ketika melakukan perjalanan, ya, beliau punya banyak rencana. Andaikan rencana ini tidak berhasil, ganti rencana satunya begitu. Dan seseorang itu seharusnya senantiasa mengambil kemungkinan yang paling buruk. Nah, Rasulullah SAW langsung mengambil kemungkinan yang paling buruk, yaitu melewati jalur yang lain begitu. Nah, terus apalagi Bapak Ibu? Mana Jibril kok enggak datang pakai buruk segala macam ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau berkehendak itu ya sangat mampulah. Tetapi di sini Bapak Ibu, ya, untuk mengajarkan kepada umat kita, kepada umat Islam, kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang namanya berusaha, beramal itu butuh perjuangan begitu. Enggak mungkinlah orang mendapatkan sesuatu yang tinggi itu dengan santai-santai, itu enggak mungkin. Jadi harus ada yang namanya perjuangan. Malah dikatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar kesulitan. Semakin besar kesulitan yang dihadapi seseorang, maka semakin besar pahalanya. Cuma bukan berarti kalau ada yang mudah kemudian kita milih yang susah, ya enggak juga gitu ya. Kalau ada yang justru Rasulullah SAW itu kalau mendapati dua perkara, salah satunya mudah, kata Aisyah radhiyallahu anha, ikhtara aisarohuma, justru beliau memilih yang paling mudah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ketika di dalam gua, Bapak Ibu, walamma intahaya ilal ghar, ketika mereka berdua sudah sampai gua di pintu masuknya, Abu Bakar berkata, wallahi la tadkhulhu hatta adkhulahu qablak. Demi Allah Rasulullah, jangan masuk dulu sampai saya masuk duluan. Nah, adapun kalau kita membaca Bapak Ibu, katanya di situ ada sarang laba-laba. Ada burung merpati usoi di situ. Malah ada riwayat katanya ada pohon, pohon itu jauh mendekat untuk nutupi goa. Nah, ini ceritanya palsu semua. Nggih. Jadi itu cerita yang diada-adakan gitu loh. Enggak sahih beritanya. Sama seperti palsunya berita bahwa yang memerintah membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib adalah Hindun, istrinya Abu Sufyan. Padahal yang memerintahkan itu Jubair bin Mut'im, enggak ada sangkut pautnya dengan Hindun begitu. Kata Abu Bakar, wallahi la tadkhulhu, jangan masuk dulu wahai Rasulullah, hatta adkhulahu qablak, hingga saya masuk duluan. Kalau memang di sana ada sesuatu, biar saya yang tertimpa duluan. Itu Abu Bakar radhiyallahu an. Akhirnya dia masuk ke dalam gua, disapu itu guanya. Kemudian dia mendapatkan pada salah satu sisi gua itu ada lubang. Langsung dia robek, bagian bawah sarungnya ditutup. Tinggal dua lubang. Akhirnya dua lubang itu ditutupi sama kedua jempol kaki Abu Bakar. Ya, ditutupi begini pakai jempolnya. Nah, baru setelah itu berkata kepada Rasulullah, "Udkhul," silakan masuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk. Beliau meletakkan kepalanya pada pangkuan Abu Bakar kemudian tidur. Faludigha Abu Bakrin fi rijlihi minal hajar. Ya. Kemudian Abu Bakar ini Bapak Ibu kakinya disengat kalajengking. Sakit sengat kalajengking itu. Bayangkan jenengan ada kalajengking pasangan di situ, jangan diinggati gimana rasanya itu. Nah, di sini Abu Bakar itu diem aja Bapak Ibu karena khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Nah, karena saking sakitnya akhirnya air mata itu menetes. Jatuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bangun bertanya, "Malaka ya Abu Bakar? Ada apa kamu ini wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjawab, "Ludightu, saya disengat kalajengking." Nah, setelah itu fatafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam meludah ya pada luka yang disengat kalajengking itu, akhirnya hilang rasa sakitnya Bapak Ibu. Nah, untuk kalajengking Bapak Ibu, ya kalajengking ini termasuk binatang yang enggak beradab, yang kurang ajar seperti ular. Makanya sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan uqtulul aswadaini fis shalah, bunuhlah aswadin di dalam salat. Al aswadin itu dua binatang hitam, al hayyatu wal aqrab, ular dan kalajengking. Jadi kalau panjenengan salat Allahu akbar, sudah masuk dalam salat Bapak Ibu, kemudian melihat ular atau kala jengking, itu dalam kondisi sholat jenengan bunuh itu boleh. Loh gimana bunuhnya, ular gak menyatok tah gitu. Ambil sapu dulu dan itu gak batal gitu loh. Nah bahkan dalam riwayat yang lain ya, dalam riwayat yang lain Nabi SAW itu pernah sholat terus disengat kala jengking. Beliau mengatakan ini binatang yang gak beradab, gak bisa membedakan mana Nabi mana bukan Nabi. Orang sholat kok di entup gitu loh. Nah makanya disuruh membunuh kalajengking sama ular. Nah kalau ular ini memang dia binatang yang kita disuruh bunuh, baik di tanah halal maupun tanah haram Bapak Ibu ya. Dan permusuhannya ini sejak awal ada manusia. Dikatakan iblis ketika datang mengganggu Nabi Adam di surga itu, dia berwujud ular punya 4 kaki gitu. Ya gak tahu naga atau gimana. Nggih, tapi yang jelas berwujud ular. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar menginap di Gua Tsaur ini selama 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad. Sementara Abdullah bin Abi Bakar, ya Abdullah bin Abu Bakar ini putranya Abu Bakar, itu bermalam bersama mereka, Pak. Bayangkan. Aisyah mengatakan wa huwa ghulamun syabun thaqifun laqin. Abdullah putranya Abu Bakar ini bocah remaja yang cerdas dan cepat faham. Berani juga, bayangkan. Sampai bisa mendatangi mereka di Gua Tsaur ini padahal sangat terjal, itu kan berarti ketika dia keluar itu sangat berhati-hati sehingga tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ketika naik ke atas itu pun yang begitu sulit, itu kan butuh perjuangan juga. Tapi Abdullah bin Abu Bakar bisa Bapak Ibu. Nah, pintarnya Abdullah bin Abu Bakar ini ketika malam hari, ya ketika malam hari tadi kan bermalam bersama Nabi dan Abu Bakar di Gua Tsaur ya. Ketika datang waktu sahur, dia langsung pergi ke Mekah. Langsung pergi ke Mekah dan pada waktu subuh itu sudah ada di Mekah, seakan-akan bermalam menginap di Mekah. Itu Abdullah bin Abu Bakar. Nah, ketika di Mekah dia itu mencari tahu. Dia mencari tahu. Nah, cerdasnya dia, Pak, masih bocah sehingga orang-orang Quraisy itu mereka itu enggak nganggap dia, wala bocah cilik ini ngerti apa gitu loh. Tapi berani dan cerdas gitu. Jadi dia itu ibaratnya mencari tahu apa yang sedang terjadi di antara orang-orang Quraisy. Setiap ada rencana yang hendak mereka lakukan untuk Rasulullah dan Abu Bakar, langsung malamnya nanti itu memberitahukan kepada mereka berdua. Ketika gelap itu langsung, berarti ini kan kalau enggak bocah pemberani enggak bisa, Pak, gitu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ini juga menunjukkan betapa rapi perencanaan Abu Bakar radhiyallahu an, betapa sangat cerdas Abu Bakar radhiyallahu an, dan betapa dia itu mewakafkan maling ya, mewakafkan semua harta keluarganya untuk Islam. Jadi di antara keutamaan Abu Bakar ini Bapak Ibu, satu-satunya orang yang bapak ibunya semua keluarganya masuk Islam hanyalah Abu Bakar radhiyallahu an. Ya. Jadi dia mempergunakan anaknya untuk tugas tadi itu. Kemudian dia punya budak namanya Amir bin Fuhairah. Ini disuruh bawa kambing-kambingnya, domba-dombanya itu untuk bermalam di Gua Tsaur. Jadi ketika malam setelah isya gitu ya, setelah isya Amir bin Fuhairah ini datang dengan kambing-kambingnya, dia bermalam di sana dan memberi minum Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dari susu domba-domba yang dia gembalakan. Ketika datang waktu subuh, dia berteriak. Ibaratnya itu berteriak-teriak ya, bengok gitu kan, menunjukkan bahwa ini sudah waktu subuh begitu. Nah, ini dilakukan setiap malam oleh Amir bin Fuhairah. Nah, kemudian tugas lainnya Amir bin Fuhairah ini, dia mengikuti jejak kaki Abdullah bin Abu Bakar di belakang gitu. Sehingga nanti jejaknya terhapus oleh jejak kaki-kaki apa? Domba-dombanya. Nah, ini Bapak Ibu ya, memang dalam setiap kesulitan itu kalau seseorang terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti di sana ada saja jalan keluarnya. Dan ini Masya Allah Abu Bakar itu, bayangkan dia itu menjadikan semua keluarganya itu ikut serta dalam perjuangan Bapak Ibu. Itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, untuk orang-orang Quraisy, faqad janna jununaha. Mereka itu ya kebingungan ketika mereka tahu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar tidak tertangkap oleh mereka begitu. Jadi yang tadi malam mestinya mereka itu membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, besoknya ini mereka itu tahu bahwa Nabi enggak jadi ketangkap, mereka itu bingung. Ya. Nah, karena mereka bingung, enggak ada cara lain kecuali Ali itu dibawa ke Ka'bah, dipukul di sana. Terus ditahan selama beberapa saat, tujuannya mungkin bisa mendapat berita Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi kemana. Ya, tapi gitu toh, enggak sampai dibunuh, disiksa segala macam, beda dengan orang zaman sekarang kan. Walamma lam yahsulu min aliyyin ala jadwa, ketika mereka enggak mendapat informasi apapun dari Ali, ja'u ila baiti Abi Bakar, mereka pun datang ke rumahnya Abu Bakar, ngetuk pintunya. Asma keluar. Asma ini putrinya Abu Bakar. Jadi Asma putrinya Abu Bakar, Aisyah juga putrinya Abu Bakar, tetapi beda ibu. Perlu diketahui Bapak Ibu, Abu Bakar itu istrinya banyak loh, nggih. Abu Bakar itu istrinya banyak. Jadi beda-beda antar saudara-saudara ini. Faqalu laha, orang-orang Quraisy bertanya kepada Asma, "Aina abuk?" "Endi bapakmu?" Kata Asma, "La adri wallahi aina abi." Demi Allah enggak tahu di mana bapakku. Bersumpah tapi bohong Bapak Ibu, boleh enggak? Ya kalau dalam kondisi ini wajib. Ya. "La adri wallahi aina abi." Enggak ngerti demi Allah di mana bapakku. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud itu dalam bab tauhid ya, sama-sama dosa, ada dosa syirik, ada dosa bohong. Mending bohong gitu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "La an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bighairihi shadiqan." Kalau saya bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, ya, bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, lebih saya sukai daripada bersumpah dengan selain Allah tapi jujur. Jadi ada dosa syirik, ada dosa bohong. Bohong dosa besar, tapi dibandingkan syirik, bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, mending bohong tapi bersumpah dengan nama Allah, daripada jujur tapi bersumpah dengan demi Ka'bah, demi bulan, demi langit dan lain sebagainya. Ya, ini juga menunjukkan cerdasnya Asma binti Abi Bakar. Dan ini Bapak Ibu, berarti Abu Bakar itu sebelum dia berangkat hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu sudah mengumpulkan semua anggota keluarganya. Kamu bagiannya ini, kamu tugasnya ini, nanti ini, jika terjadi ini itu jawabannya begini. Itu semuanya ditata rapi seperti itu gitu. Kalau panjenengan kira-kira bisa enggak? Kadang-kadang bapaknya pesen ngene, anaknya enggak ngomong begitu gitu. Nak, nek ada tukang apa gitu bilangnya bapak ke masjid ya gitu. Datang orang ini, tadi bapak lo bilang katanya dia di masjid gitu. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Abu Bakar itu keluarganya keluarga yang penuh dengan keberkahan ya Bapak Ibu. Jadi cerdas semua, semuanya dijalankan untuk Islam. Begitu. Jadi semuanya dipersiapkan untuk Islam. Ketika Asma mengatakan demi Allah saya tidak tahu di mana bapakku. Ini orang yang paling kurang ajar ini Abu Jahal. Langsung nempeleng, Pak. Ya, nempeleng pipinya Asma sampai anting-antingnya itu copot begitu. Bayangkan, berarti kan nemen kan? Anting-anting kan begini, kalau sampai copot itu kira-kira robek enggak daun telinganya? Gimana ibu-ibu, kira-kira robek enggak? Atau cuplak begitu kelutik gitu. Tapi yang jelas ini ditempeleng karena saking kerasnya sampai anting-antingnya itu jatuh dari telinganya. Nah, ketika mendatangi rumahnya Abu Bakar radhiyallahu an dan tidak mendapat informasi apapun, Abu Bakar juga tidak ada. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy ini membuat rapat darurat. Mereka dalam rapat itu menyepakati untuk menjadikan segala sarana, ya pokoknya cara apapun tidak menjadi masalah. Yang penting bisa nangkap dua orang ini, bisa nangkap Rasulullah dan menangkap Abu Bakar radhiyallahu an. Akhirnya mereka ngutus orang, Pak. Ibaratnya kalau di sini ada orang gitu kan, teroris atau apa begitu. Mau keluar kemana pasti di mana-mana dipasang orang langsung berjaga-jaga. Jadi akhirnya mereka itu menyebar. Setiap jalan keluar dari Makkah itu pasti di sana disiapkan orang-orang yang bawa senjata lengkap begitu. Jadi setiap ada orang yang mau keluar dari Makkah, yang itu adalah Abu Bakar dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung diperintahkan untuk dibunuh begitu. Kemudian mereka juga menyiapkan hadiah besar masing-masing orang ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihargai 100 ekor unta, Abu Bakar radhiyallahu anhu juga dihargai 100 ekor unta. Jadi siapapun yang bisa membawa keduanya hidup atau mati bagaimanapun caranya mendapatkan 100 ekor unta. Masing-masing apa tiap-tiap untuk masing-masing kepala begitu. Nah, ketika ada sayembara seperti itu, Bapak Ibu, para penunggang kuda, para kusos itu orang yang dia itu bisa mencari jejak, Pak. Orang yang bisa mencari jejak. Nah, ini di Arab itu ada orang, ketika ada jejak apa begitu, dia itu tahu. Ini termasuk apa ya, kelebihan yang nggak semua orang memilikinya, begitu. Nah, ketika ada sayembara begitu, semua penunggang kuda, semua orang-orang yang pokoknya ahli dalam hal pencarian itu, akhirnya semangat. Mereka pergi ke gunung, ke lembah, setiap dataran tinggi, dataran apa rendah pasti didatangi, tetapi tetap mereka enggak mendapatkan apa-apa. Sampai kemudian orang-orang yang mencari itu tiba di Gua Tsur, Pak. Di depan pintunya ya, tetapi tetap wamakaru wamakarullah wallahu khairul makirin. Ya, manusia kalau memang dia sudah berupaya, setelah itu tidak bisa apa-apa, tinggal apa? Tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Sama seperti yakinnya ibunda kita Hajar ketika ditinggal Nabi Ibrahim di mana? Di mana, Bu? Di Makkah. Punya anak yang masih menyusu, kemudian ditinggal pergi ke Syam. Di situ enggak ada rumah, enggak ada orang, ya. Enggak ada makanan, enggak ada sumber air, enggak ada siapa-siapa begitu. Nah, ketika ditinggal itu bertanya, "Allahu amaraka bihadza?" Apakah Allah yang memerintah Anda seperti ini? Nabi Ibrahim bilang, "Na'am." Langsung apa kata Ibunda Hajar? Langsung mengatakan, "Idzan lan yudayyi'anallah." Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, kita melanjutkan Bapak Ibu. Abu Bakar berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil ghar. Saya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua. Farafa'tu ra'si, maka saya angkat kepala. Fa idza ana bi aqdamil qaum. Rupanya saya melihat di atas itu kaki orang-orang. Jadi kelihatan, Pak. Jadi mereka di bawah, orang-orang di atas. Fakultu, saya berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, lau anna ba'dahum to'to abasorohu ro'ana. Kalau mereka itu diluk, ya, melihat ke bawah, melihat ke arah kaki mereka, pasti mereka bisa menemukan kita. Pasti mereka melihat kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Uskut ya Abu Bakar, diamlah wahai Abu Bakar. Jadi untuk berandai-andai yang enggak baik itu enggak boleh, Bapak Ibu. Uskut ya Abu Bakar, diamlah Abu Bakar. Itsnani Allahu tsalitsuhuma. Ma baluka bitsnaini Allahu tsalitsuhuma? Bagaimana menurutmu dengan dua orang yang ketiganya adalah Allah? Akhirnya ya enggak ada yang melihat ke arah kakinya, Bapak Ibu. Jadi mereka itu sudah di pintu gua. Ya, jadi di atas Nabi dan Abu Bakar di bawah. Abu Bakar galau. Kalau mereka itu melihat kakinya dilu, melihat ke arah kaki mereka, pasti bisa melihat siapa? Rasulullah dan Abu Bakar. Tapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita itu sudah berusaha maksimal, ya, tinggal pasrah, tinggal yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, buktinya akhirnya mereka tidak ketahuan gitu. Mereka tidak ketahuan. Dan ini adalah salah satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya. Akhirnya orang-orang pun pergi, ya, kembali pulang tanpa mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Begitu. Sekarang fit tariqi ilal Madinah. Jalan menuju kota Madinah. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di gua berapa hari, Bapak Ibu? 3 hari. Wahina khamadat narut talab. Ketika api pencarian sudah padam dan pemeriksaan yang dilakukan orang-orang Quraisy setelah 3 hari ini berkurang, ya. Wahada'at tha'iratu Quraisyin ba'da istimraril mutaradatil hasithati thalathata ayyamin biduni jadwa. Dan setelah upaya pencarian yang sangat, ya, selama 3 hari terus-menerus itu, ketika sudah tenang, akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ini baru keluar menuju kota Madinah. Nah, sebelum berangkat ini mereka itu sudah nyewa orang, Bapak Ibu. Namanya Abdullah bin Uraiqit, ya, Al-Laitsi. Dia ini seorang penunjuk jalan. Ngerti peta gitu kan, pinter Abdullah bin Uraiqit. Dia kafir, Bapak Ibu. Kafir, tetapi orangnya itu amanah. Sebelum ke Gua Tsur ini, ya, Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyerahkan kepada Abdullah bin Uraiqit ini kendaraan mereka. Jadi dua kendaraan yang mau menjadi tunggangan mereka ini diserahkan kepada Abdullah bin Uraiqit dan bikin janji nanti setelah 3 malam datanglah ke Gua Tsur ini, ya, dengan membawa kedua kendaraan itu. Falamma kanat lailatul itsnain, ketika tiba malam Senin tanggal 16 September, Abdullah bin Uraiqit datang kepada mereka berdua dengan membawa kendaraannya. Nah, ketika kendaraan dua itu datang, Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, khudh ihda rahilataya hataini. Jadi dua kendaraan ini milik Abu Bakar, Bapak Ibu. Wahai Rasulullah, ambillah salah satu kendaraan ini. Wa qarraba ilaihi afdalahuma. Kemudian diberikan kepada Nabi kendaraan yang paling baik oleh Abu Bakar. Apa jawaban Nabi? Bisaman, iya, tapi pakai harga gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi gratis enggak mau. Beliau bilang iya tapi nanti tak bayar. Ya insyaallah begitu Bapak Ibu, perjalanan hijrah ini nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Mungkin ada pertanyaan silakan. Gak ada nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina syaqiyan wala mahruma. Allahumma barik lana fi corona wa sallithu ala kulli kafir wa zalim wa munafiq wa mariq wa muharibin lidinik wa najji minhu kulla muslimin mustad'afin madlum fa innahu jundun min junudik amruhu biyadik tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu amman tasha' innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man aadana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna wa la ila an-nari masirana waj'al al-jannata hiya darana bi rahmatika ya أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Matenan Pak Nur.